bagaimana hukum puasa seorang yang menyentuh wanita yang bukan mahram? Ya, menyentuh wanita yang bukan mahram tidak diperbolehkan. Akan tapi puasanya sah.